Sebagaimana kita ketahui pacaran haram dalam Islam. Namun pacaran hampir semua anak muda sudah diracuni oleh budaya pacaran. Islam membolehkan ta'aruf sebelum nikah. Bagaimana proses ta'aruf yang islami? Kalau nampak anak gadis bapak itu, bilanglah sama dia, "Pak, saya mau datang ke rumah, boleh?" "Boleh." Nanti ta'aruflah. Ta'aruf itu tidak duduk berdua-dua. Ada di situ walinya, emaknya, makciknya duduk. Tanyakanlah apa yang perlu ditanyakan. Boleh ditengok? Boleh. Apanya ditengok? Wajah sama tapak tangan. Kenapa wajahnya ditengok? Karena dengan melihat wajah itu ahra, lebih memotivasi untuk menikah. Selama ini tengok dari jauh, imut-imut, sudah dekat rupanya, amin-amin. Jadi dengan melihat itu lebih memotivasi untuk menikah. Kenapa dulu ditengok tapak tangannya? Kalau ditengok tangannya kasar, berarti dia budak, hamba sahaya. Kalau ditengok tangannya halus, berarti dia orangnya orang merdeka. Itu gunanya dulu. Sekarang orang enggak. Nengok tapak tangan, tengok, oh ini terbuka pintu rezeki nih. Ini kan itu tujuannya. Jadi sudah nengok wajah. Yang penting dalam ta'aruf itu adalah satu kata kunci. Jangan ada dusta di antara kita. Pacaran 10 tahun, tipu-tipu, bohong-bohong, pencitraan. Yang ditengok yang baik-baiknya saja. Sebelum pacaran, oh wangi, minta ampun, parfum bersih. Udah nikah, rupanya malas mandi. Jadi tak usah, yang penting jujur. Ustadz kalau dia tak pernah pacaran, dia enak ceramah. Jangan pacaran, jangan pacaran. Tapi kalau dia pacaran, berat. Ustadz ini pacaran apa tidak? Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. 2 tahun di Maroko tak pernah pacaran. Bukan karena tak mau, karena tak bisa. Saya diuntungkan oleh situasi dan kondisi. Mahasiswa Indonesia 2.300 orang. Perempuannya cuma 300. Saingan 2.000. Banyak yang lebih ganteng, lebih kaya. Jadi awak tak dapatan. Balik ke Indonesia, jadi pokoknya kita lurus-lurus saja. Nama saya Abdul Somad. Kerja saya dosen. Gaji saya 2 sen. Jalan-jalan ke mall tak bisa. Saya tiap malam ceramah pengajian. Kalau kau siap nikah sama saya, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, ku cari yang lain. Ini sampai stres-stres ini Pak Ustaz. Kenapa? Bingung saya ini, macam tak ada perempuan lain. Begitu banyak perempuan. Saya duduk sebentar aja banyak. Banyak nih masuk pesan. "Sudikah kau menjadi imamku?" kata. Yang pacaran-pacaran. Saya kalau semalam saya diundang ke Al-Azhar Syifa Budi. Saya sampaikan ke adik-adik, anak-anak Al-Azhar Syifa Budi. 2 kelompok, laki-laki perempuan. Perempuan kalian ini timun. Laki-laki kalian ini durian. Timun tak pernah untung dengan durian. Di atas sobek, di bawah bonyok. Jangan mau kalian. Saya ambil botol aqua. Tengok botol aqua. Apa yang tertulis di atas? Do not accept if sale is broken. Do not accept if sale is broken. Jangan terima botol aqua kalau segelnya rusak. Botol aqua aja tak diterima orang, apalagi kalian. Itu di mana-mana sekolah tu saya sampaikan. Di sini kenapa tak pernah Ustaz sampaikan? Udah mamak-mamak belum lagi.